Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal 'alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sesudah itu sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, dari jalan yang banyak dan riwayat yang bermacam-macam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafiza ala ummati 40 hadisa min amri diniha ba'athahu Allah yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa menghafaz kerana umatku 40 hadis dari urusan agama, niscaya Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam golongan fuqaha, yakni ahli fiqh dan ulama. Dan satu riwayat lain dikatakan, ba'athahullahu faqihan 'alima, Allah membangkitkan dia sebagai seorang ahli fiqh dan seorang yang alim. Dan riwayat Abu Darda pula dikatakan, wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahida, dan adalah aku pada hari kiamat menjadi penolong dan saksi baginya. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, dikatakan kepadanya, masuklah ke pintu syurga manapun yang engkau suka. Dan riwayat Ibnu Ubar pula berkata, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada, ditulis dalam golongan ulama dan dikumpulkan dalam lingkungan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Baik. Dalam hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala nak menggemarkan kita belajar hadis ataupun mendengar hadis, betul lagi mengamalkan akan hadis. Kerana hadis salah satu daripada dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, yang dengan mana kata lain, sesiapa yang tidak mengikut akan hadis, maka dia ternyata telah menjadi sesat. Nah, siapa tak ikut hadis, sesat. Bahkan kata ikut Quran saja sesat dah. Macam golongan hak tolak hadis, sek-sek kasi ahmad, sek-sek anti hadis, laknatullah. Nah, ha, dia kata hadis ni tak boleh pakai. Nah, tak boleh ikut, kena ikut Quran saja. Sebenarnya golongan ini nak menolak Quran. Tetapi kalau menolak Quran, ha, mana nampak terang sangat. Caranya menolak hadis, kerana hadis adalah tafsir bagi Quran. Nah, ha, jadi dia tolak hadis. Ha, mulai-mulai ada pula boleh duduk aman-aman tolak hadis. Nah, anti hadis. Ha, tak sibuk nak nawak nak takak nak apa tak. Ha, takak lah ceramah. Sesiapa yang menghafaz dari atas umatku 40 hadis daripada pekerjaan agama, Allah bangkitkan pada hari akhirat bersama dengan kumpulan ulama dan kumpulan fuqaha. Ulama-ulama berkhilaf apakah maksud hafizah di sini. Adakah makna hafaz itu makna hafaz dada? Nah, ha, jadi ada pendapat mengatakan hafal saja 40 hadis, hafal saja. Nah, ha, ada ulama yang mengatakan mengamalkan 40 hadis yang dihafalnya itu. Nah, jadi mana-mana satu tu, eh, sekurang-kurangnya kita buatlah. Hafal saja pun tak apa dah. Nak lebih baik lagi hafal dan kita amalkan kandungan 40 hadis. Siapa sini hak apa 40 hadis? Bangun. Ada tak? Kereta Toyota Vios putih nak pergi. Apa 40 hadis? Nampak? Ha. Sebab apa kita tak apa? Pasal kita tak cak cakna. Kita bukan golongan cakna, kita golongan cak ayam. Nah. Nah, kalau cakna memang apa? Bukan 40. 400 hadis ke apa? Nah. Ha. Batu ulama-ulama dia hafal hadis pasal dia cakna. Nah. Ha. Orang tanya Imam Hanbali Kalau saya hafal 100 ribu hadis dengan sanad, boleh tak saya buka mazhab baru? Imam Hanbali kata tak boleh. 100 ribu tak boleh. Kalau saya hafal 200 ribu dalam dada saya dengan sanad, 200 ribu tak lah. Kalau 300 ribu, 300 ribu boleh. Dan mutahu selok-belok mengambil hukum daripadanya. Kata Imam Hanbali. Orang tak boleh ikut mazhab. Kena ingat 300 ribu hadis Imam Hanbali kata. Lepas tu tahulah cara nak istimbak waktu bik hukum yang tersirat daripada yang tersurat. Nah, 300 ribu hadis. Kita baru ngaji 4 tahun bik ikhonis. Oh, tak mau ikut mazhab. Telam tekuda ke apa. Nah, baru 4 tahun ngaji. Baca kitab musawli selera tabuk habis dah main. Nah, berkembur habis hukum. Nah, tu kata orang dulu-dulu lebih. Nah, orang Melayu lebih dulu. Sebab tu kita tak boleh cela orang dulu. Ulama dulu-dulu. Dia ni ada tak lagi orang standing dengan ulama ilmu untuk kenali? Ada tak? Cik bangun. Nak we cok ke bank ke tak pada. Dah. Nah. Tadi dengan Tok Kenali. Tok Kenali tu orang tak banding dengan zaman ulama mustahidin. Orang tak banding dengan Imam Malik. Orang tak banding dengan Imam Nawawi. Nah, zaman Kliang Jau. Nah, tahun 20-an dia. Nah, tapi leni tak ada dah. Tak ada dah yang standing dengan dia. Nah. Tok guru dia Syekh Ahmad. Syekh Ahmad Fatani. Nah, kata ulama-ulama, siapa yang akan mendakwa ilmu dia sama dengan Syekh Ahmad pada zaman ini, maka dia adalah gila babi. Faham tak? Gila kata. Tak ada macam Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ni dia orang tak banding macam Imam Ghazali ilmu dia. Tak ke dia ada. Untuk guru, untuk kenali. Nah? Ha. Maknanya kau kurang. Ilmu sekarang makin berkembang tetapi makin sedikit. Kurangnya pula. Kembang tapi makin sedikit. Sedikit ini nisbah ada pada satu orang. Berkembang itu bercabang-cabang. Nah, dulu atas orang. Banyak ilmu dia ada atas orang. Nah. Tu kenali dia belajar dengan Syekh Ahmad di Mekah. Nah. Terkenal Syekh Ahmad Fadhani. Satu hari ulama Mesir menjemput dia ke Kaherah. Ni, ni awal belum buah merah berlaku cerita. Ni belum buah merah. Nampak? Ha, buah merah bila ni? 20 22. Apa dia gapo kamu? 22. Anda yang nak pukul. Membeli baku kat rumah. Tahun 26 tu. Nah, ingat tu nah. Tahun 26. Nah. Ha. Jangan bagau. Belum daripada itu lagi. Jadi Imam Syekh Ahmad Fadhani pun beritahu kepada murid dia Tok Kenali, minta tolong teman ke Kaherah kerana ada perjumpaan dengan ulama-ulama di Mesir. Nak jumpa dia. Pasal orang kata suhu sangat ulama Melayu mengajar di Mekah. Hebat sangat. Nak jadi ulama mesti nak jumpa. Jumpa di Masjid Kaherah. Dan mereka menyoal Imam Ahmad dengan berbagai-bagai soalan, macam-macam jenis ilmu. Ilmu ma'ani, tanya ilmu aruh, ilmu qawafi, ilmu makulak, macam-macam ilmu tanya. Neh, tak banyak pada orang yang cerita ni. Neh, ha. Kata Imam, katanya Tok Kenali, hari pertama aku faham lagi benda soalan dan jawapan. Hari kedua aku faham lagi. Hari ketiga aku tak faham. Pemdebaknya bahas pun aku tak reti dah. Masa tu Tok Kenali kata, aku telah pun boleh memberi fatwa. Dia taraf mufti dah. Faham? Tok Kenali kata, aku taraf mufti dah. Tapi Tok Guru aku duduk munazarah dengan ulama mesti aku tak faham. Bak benda pun tak tahu. Itu ilmu Syekh Ahmad. Nah, akhirnya diakui oleh ulama Mesir memang hebat Syekh Ahmad ini. Maka bila nak balik, dia pun tulis satu syair serakat je, dua baris. Nah, diletak di pintu Masjid Kaherah. Nah, jadi syair itu ditemui orang, tidak dapat ditafsirkan dengan tepat. Nah, akhirnya kirim surat kepada Syekh Ahmad di Mekah, tolong terjemah maksud syair. Dia pun terjemah. Kali syair dia. Nah, sebab tu dia tengok peninggalan Syekh Ahmad banyak kitab-kitab dalam bentuk syair. Sama ada ilmu usul fiqh, ilmu qawaid, dah ilmu aruf, banyak ilmu apa ni, ilmu hadis, ilmu mustalah dalam bentuk syair. Neh. Ha. Hebat awak dulu. Neh. Ha. Tok Penali kata aku telah pun boleh memberi fatwa. Lepas tu balik ke tanah air di Kelantan, dikenali Kelantan. Neh. Bila balik di tanah air, padahal di sana telah boleh memberi fatwa, telah banyak belajar dengan ulama-ulama. Siapa di Kelantan, ziarahlah kaum keluarga lama dah tengok. Dengar cerita ada orang kata orang pandai seorang di Terengganu. Nah, namanya Haji Abdul Rahman Limbung. Eh, yang tak pernah mengaji di luar ataupun di mana-mana jauh daripada kampung. Ngaji dengan Tok Kupalu dia. Nah, dengar kata ada orang alim di Terengganu, Tok Nali berjalan kaki. Ini disebut di dalam manakib Tok Nali. Nah, jalan kaki daripada Perak ke Terengganu melalui Wemusang, melalui Gerik, dalam hutang ikut jalan gajok. Kok lalu gajok. Bukan highway. Ikut lalu gajok. Lalu kot tu lah. Tidur malam-malam. Nak jumpa dengan Haji Abdul Rahman Limbung. Nak jabat salam. Nak ambil berkat. Pasal orang mengaji orang hebat. Orang kata. Nak. Ha. Dia kata dia siapa di surat. Nak. Haji Abdul Rahman Limbung tengah nadah kitab. Nah, tengah mengaji kitab. Nah, jadi dia tak berani naik. Kerana tengok bekeng muka Tok Pu Palung. Jadi dia duduk di kolok bawah sahaja. Menunggu selesai kuliah barulah dapat berjumpa dengan kedua-dua orang ulama. Cerita orang dulu-dulu. Nak? Ha. Kita ni baru mengaji universiti 4 tahun. Oh, tak mau ikut melahak. Tak mau ikut ulama dulu. Nak? Ha. Orang tanya Imam Hanbali, mu ada 300 ribu boleh? Neh? Ha. Dan Imam Hanbali kata, aku Tuhan beri aku hafaz 400 ribu hadis. Neh, dalam sejarah yang paling banyak hafal hadis Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Dia ni sultanul hadis. Dalam bab hadis dia yang dipertuan agung. Dia hanya menghafaz 1,200,000 hadis. Ha, 1,200,000. Kita sehadis cokat makin kali. Sehadis cokat makin kali. Nah, ha, baca tabat tiada depan. Bakar tamak dengan lam yalik walam yulak. Nah, awak gua ni dah kita bukan canda cak ayam. Tak apalah. Nah, jadi kita dengar hadis. Tak apa dah biarlah. Awak gua ni dak rok dah kita dak. Dengar hadis. Mari dengar tak apa dah. Walaupun tak masuk dalam masjid, boleh pahala juga. Sebab kata Abu Darda, kun alima au muta'allima au mustami'a. Nah, wala takuni rabi' fatahli. Taklah kau jadi orang yang mengajar atau guru. Tak mampu jadi orang yang belajar. Tak mampu jadi orang yang dengar saja. Walaupun duduk luar atas motosikal. Walaupun duduk nengung belang-belang dengar, belang kuat hati cana lah mulut. Faham? Tak apa, dengar juga. Dikira mustami'. Wala takuni rabi', jangan jadi golongan yang kepak. Guru tak, murid tak, dengar saja pun tak juga. Masa ni duduk ngadak TV ni. Nak tengok berita-berita. Neh, ha, nak tengok Adung Bukit Telanjang. Neh. Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat. Fi zumrah ni maknanya di dalam golongan fuqaha dan para ulama. Dalam hadis yang satu lagi, faqihan alima, dia akan bangkit sebagai faqih. Faqih ni maknanya orang pandai faham agama. Dan dalam hadis Abu Darda, kata Nabi, kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahida. Aku ni akan tolong dia pada hari kiamat dan aku naik saksi. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, qila lahu ulqulu min ayba abwabil jannati syi'ta. Malaikat akan kata kepada orang yang apa 40 hari ni, mungkin masuklah mana-mana pun daripada pintu syurga yang mu nak pilih. Dan pada hadis Ibnu Umar, kutiba fi zumrati ulama, nama dia tertulis dalam kumpulan ulama, wa husyira fi zumrati syuhada, tetapi dia dibangkit berserta dengan para syahid. Inilah sebenarnya VIP, orang-orang besar di hari kiamat nanti. Nah, Nabi tak ada kata barang siapa yang hafal hadis dia akan dibangkitkan dengan bersama dengan para exco. Ha, tak ada. Dia akan dibangkitkan dengan MB yang baru ni jadi ni tak jadi pula dah. Faham? Ha, tak ada kata. Nah, ha, dia akan dibangkitkan dengan raja, tak ada. Kerana VIP, very important person, orang yang penting, orang besar di hari kiamat, puak-puak ni ya. Ulama, syuhada, para nabi, para rasul, muttaqin, nah, orang-orang yang sabirin, inilah orang lebih, inilah sebenarnya VIP. Nah, patut kita kena kabel puak-puak ni ya. Nah, baru senang akhirat. Nah, ni kabel kat dunia saja. Nah, nak ke projek juta punya pasal. Nah, Pak kelah kampung nak projek 500 ya. Nah, Pak turun dera. Nah. Ni orang besar sebenarnya. Hak lain cek belaka. Raja sama dengan hak nyadaknya pada hari kiamat. Tengok hak lagi, sama. Nah. Sultan sama dengan hak cari upung-upung. Hari akhirat, dunia memang dah besar. Nah. Sebab apa? Sebab Nabi duk sebutnya kalau orang besar-besarnya syuhad, orang ma'ani, para rasul, para nabi, orang mati syahid, orang muttaqin, ulama-ulama, fuqaha, orang ahli hadis, orang hafal Quran dan seumpamanya. Nah. Jadi kita biarlah ada, maknanya duduk dalam majlis, salah satu daripada majlis-majlis golongan yang tersebut ini. Nah. Sebab ilmu agama ni siapa yang cari dia menjadi waris Nabi. Nah. Waris-waris ini apa ke? Waris-waris ini mereka yang ambil pusaka daripada si mati. Waris. Nah. Anak dara kita waris tak? Nah. Anak dara. Waris tak? JKK kata. Ada dia waris. Ada bunyi, ada mari, ada mari. Anak dara bukan waris. Pasal bila kita mati, dia tak akan saka kita. Ingat tu. Dia panggil saudara mara, anak beranak. Korobah, dia panggil. Nah? Malaikat kita tak ada anak. Anak kita mati, oh. Adik-beradik mati, anak dara. Nak makan saka kita, anak dara tu waris. Neh, dia kata waris, bukan waris. Neh, dia nampak rapat waris apa ni, abang apa? Hey, abang bukan waris, abang kerabat. Ha, abang tak akan saka. Pasal apa? Kita ada anak, kita mati, anak kita boleh, abang tak boleh. Ha? Abang bukan waris. Waris ni mereka yang mengambil pusaka daripada orang yang mati. Faham? Baru kenal waris. Kalau tak makan saka, dia panggil korobah. Arab panggil, Melayu panggil kerabat. Ada doktor kabak, kabak diraja. Nah, tu kabak diraja. Kita ni kabak dirakyat. Dia panggil kerabat juga. Nah, jangan boleh sebut kerabat, kerabat diraja. Tak, kerabat ni mana anak beranak dekat. Faham? Anak beranak dekat. Dia panggil kerabat. Nah, jadi bukan raja je, kita ada kerabat juga. Nah, jadi ada tiga lah kerabat, jenis kerabat ni. Nah, iaitu kerabat diraja, anak beranak. Nah, kerabat kita rakyat biasa ni. Lepas tu sekarang malam-malam, kerabat umur. Lepas tu layak tu. Lepas tu jumpa katok lah. Boleh orang cari lelah-lelah ubur dalam rumah kucing itu, orang lain mari cokeh itu. Dah ubur tangga buat apa, buat lagi senang-senang, buat lagi hari itu. Nah, itu suruh potong tangan. Potong tangan. Nah, tapi kita tambuh ke hudu. Nah, nak suruh banyak jenayah. Nah, dulu kong, dulu samang tak ada, tak buka lapu sini hari, mutusikan. Ini ada lah, tak cerah. Dulu blok-blok ni, eh, tak buka lapu. Kata tu lapu, biasa tak macam hari. Tak, lama-lama. Ni tak terang mana, kamu terang. Tak ada lah ni, tak cerah ni. Dia ni cara tapi kena dah kerap blok. Ha, tak? Tapi dia dah kerak 300 yen dia. Tak sekerak, nampak telinga. dia takut jatuh dia tercoh kepala. Nah, nampak ada penuh, nampak nak pecah lah kepala. Nah. Jadi buat ikut si. Nak undang kena buka lapu siang. Kan ya, pada tahun berapa? Akhir 90-an lah. 97, 98 kan. Siang ni buka lapu. Nah, ni buka lapu. Masa tu orang putih baru mari duduk dengung kat pasar wayang dua orang. Pada tak ada air gini. Orang putih. Dia kata, why? Bapa? Dia kata, bapa gini? Dia kata, pening ya. Pasal apa siang hari buka lapu? Tu pening. Orang putih. Nah. Kat air tak buka lapu, siang hari. Malaysia asa dia. Tak cara lah. Cara tu bulok. Benda lain bulok. Minta sikat. Nah. Kat kiri buat benda lain bulok. Dulu kereta lapu brek kedua kat belakang tu. Dan ni tak tengok lah lapu brek tu. Tengok cermin gelap lah. Ni tak ada cermin gelap. Tali pinggang keledar. Nampak? Dah budak cek buah belakang. Tali pinggang mana budak. Kalau awak jauh lepak boleh tahan. Awak 3 tahun. Nak? Ubuh tali pinggang ni belik di pala ni pinggang. Belik tu belik takang gitu. Nak? Dah kena bawa anak macam-macam lah. Neh? Budak-budak. Neh? Jadi nak buat gua ni. Ayah kau ah. Nak balik masuk celah kakang. Kaki tu bit sepai kok dia. Nak lekat di tali. Nah, macam-macam. Kira nak cari biti saja. Undang-undang tu, undang-undang dunia tak salah. Tetapi kenapa tidak berusaha balik kepada undang-undang akhirat kata? Nah, Allah yang menjadikan manusia, maka dia lebih tahu undang-undang yang dapat mengawal manusia. Nah. Jadi kita cubalah. Nah, hafal hadis. Tak ingat dalam dada pun kita belajar 40 hadis. Dan insya-Allah ni kita kitab 40 hadis. Belajar 40 hadis pun ada juga ulama kata masuk dalam hadis ni insya-Allah. Dan para ulama yang menghafal hadis sepakat mengatakan bahawa hadis ini banyak disebut dhaif belaka. Sekalipun jalan riwayatnya banyak. Banyak ulama yang telah mengarang kitab mengenangi 40 buah hadis yang mana jumlahnya tiada dapat dihitung. Hadis-hadis yang kita dengar tadi hadis dhaif belaka. Hadis ni dia ada sahih, dia ada dhaif. Ada pula hadis hasan. Neh? Tapi ingat hadis dhaif ini bukan hadis maudhu'. Hadis dhaif ini boleh diamalkan. Cuma tidak menjadi hujah mengikut pendapat jumhur ulama hadis dan ulama fiqh. Kalau kita nak beramal tidak salah dengan hadis yang dhaif. Silap faham kita di akhir zaman ini menyangka hadis dhaif tidak boleh dipakai. Itu salah. Nah, hadis dhaif hadis yang boleh diamalkan. Tapi tidak boleh dibuat sandaran hujah. Kita tak boleh nak memotong tangan pencuri dengan hadis dhaif. Tak boleh. Mesti hadis itu sahih atau hasan. Kita tak boleh nak membatalkan nikah dengan sebab ada dalil. Mana dalil? Hadis dhaif. Tak boleh. Itu panggil menggunakan buat hujah. Neh? Jadi ada orang dibuat artikel dalam surat khabar, dalam internet. Dia kata hadis dhaif tidak boleh dipakai. Neh? Ini salah. Neh? Bercanggah dengan ulama-ulama yang hadis yang muktabar di seluruh dunia. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, pengarang kitab hadis 40 ni juga, disebut dalam kitab dia Al-Azkar depan sekali. Dia kata wa yajuzu al-a'malu bi hadisi dha'ifi. Harus kita beramal dengan hadis yang dha'if. Nampak? Indal fuqaha wal muhaddisin. Di sisi ulama-ulama fiqh dan ulama-ulama hadis. Nampak? Lil fadail untuk fadilah-fadilah. Wa tarhibi wa targhibi untuk menggemar dan menakutkan. Yang itu diboleh. Nah, malam yakun maudhu'a selama hadis itu tidak maudhu'. Kalau hadis maudhu' tak boleh amal. Nah, sebab tu kita kadang-kadang terperangkap ataupun terjerumus dalam perbalahan tentang amalan-amalan khilafiyah. Nah, umpamanya di dalam sembahyang dengan sebab mereka beramalkan hadis dhaif. Kita sebut saja. Nah, orang setuju tak setuju, kita sebut. Nah. Contoh. Hadis tentang menyapu muka. Pas mayang, sapu muka. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu muka. Hadis yang meriwayatkan Nabi sapu muka dengan tangan beliau yang mulia, hadis ini hadis dhaif. Nampak? Hadis disebut dalam banyak kitab fiqh. Neh? Ha. Ulama, kebanyakan ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama dulu, neh, tidak menyebut masalah sunat menyapu muka selepas salam. Hanya disebut banyaknya oleh ulama-ulama fiqh mutaakhirin. Itu pun bukan pandangan semua ulama-ulama. Sebahagian saja daripada ulama-ulama fiqh yang sebut tentang sunat menyapu muka bagi orang yang bermazhab Syafi'i selepas daripada salam sembahyang. Neh, kenapa ulama dulu tak sebut? Neh, kerana hadis ini baik. Mereka tidak beramal. Neh, bukan mereka menolak. Neh, jadi kalau ada orang yang sapu muka lepas sembahyang, tak usah marah, ha, biar dia. Pasal ada dalil, hadis tu baik. Nampak? Ha, ada dalil. Jadi kata dah untuk benda-benda sunat tak ada masalah. Tak payah berbalik. Neh, orang tanya ulama-ulama muktabar. Di antaranya iaitu Syekh Atiyah Saqaf, seorang ulama besar daripada Universiti Al-Azhar. Dia ni rais lujnah fatwa Universiti Al-Azhar. Disebut di dalam kitab beliau Ahsanil Kalam, kalau tak silap juzuk yang pertama daripada 7 atau 8 juzuk yang kita ada. Dia ada lagi juzuk yang banyak lagi. Nah, siapa yang menyapu muka lepas sembahyang, maka hukumnya tidak mengapa, kerana ada hadis dhaif yang meriwayatkan seperti itu. Dan siapa yang tidak menyapu mukanya kerana beramal dengan asal hadis-hadis yang sahih, tidak ada menyuruh berbuat demikian, maka salatnya telah pun sah. Ha, itu jawapan ulama muktabar. Jadi tak payah baloh. Neh, baloh hadi bodoh, bahan bodoh. Nah, kita nak baloh ni orang tu ambil negeri kita ni. Nah, pas seluk-seluk tanah ada bahan di kapil laknatullah. Nah, hak tu baru nak baloh sungguh-sungguh, kerana kita wajib mempertahankan bumi umat Islam. Nah, kalau kita nak sisi lengang, nak tunjuk hebat ni, ada tutup kepala, hak tak ada khilaf sikit tu. Bila jalan hak pusat jelek. Hak punggung pui naik motor sikal apa nak kok lubang ke belakang boleh celu botol. Ha dak. Ha hak tu tak ada khilaf hak tu. Neh, ha itulah nak buat artikel, nak buat kitab, nak sarah sungguh-sungguh pun. Ni dia cara masalah remeh-temeh. Ha sapu muka, ha baca telking, ha sayidina, macam mana nak akak jari. Dah, ha benda-benda hak remeh-temeh belaka. Ni walik balas tu Tok Imam dengan Tok Bila. Nah, Tok Bila kata naik masa mula-mula ashadu. Dia memang kata da' macam illallah. Da' macam ashadu. Da' illallah ku ngaji da'. Dok balas. Lala masa cat tu dua orang. Benda remeh. Anak Tok Bila, tumi bunggung ni. tak ada khilaf di kalangan ulama haram. Dak cara tu. Anak Tok Imam kat luar petak, kat nak dara. Pagi lagi tanah mari ambil petang, weng mari atur. Ha. Malam kereta gili mari ambil, rela mari atur. Tak ada apa cara pulak tu. Dia cari nak benda hak remeh-temeh. Hak tak ada nak. Hak apa tu ni. Ha, dia kan? Ha? Jadi kita petang ni faham ni. Ne? Ha, rasa balak benda lagu tu. Jadi ramai ulama-ulama di karang kitab 40 hadis. Banyak, ne? Ada kitab 40 hadis yang kita baca ni, 40 hadis Imam Nawawi. Sebenarnya banyak lagi kitab 40 hadis di pasaran. Dan yang tidak ada di pasaran lebih banyak lagi. Ada kitab kita baca di Bina Merah, kitab tu baru ulama Kedah buat. 40 hadis tanda akhir zaman. Ada lagi 40 hadis sunnah-sunnah yang sangat muakkad. Sunat mu'akkad. Ada lagi 40 hadis tentang amaran kepada kaum wanita. Macam-macam. Nah, macam kitab hikam lah orang duduk ngaji tu. Ne? Orang berminat dengan ilmu tasawuf di ngaji kitab hikam. Ne? Sebenarnya banyak kitab hikam. Ya? Ditulis oleh ulama-ulama. Kalau kita tahu saja lebih daripada 15 buah karangan ulama. Kalau orang duduk ngaji tu, kalau jawi tu pula mani. Nah, matan dia matan atau ilah banyak lagi. Ada hikam Zakaria Ansari, dah ada hikam ulama Mesir, ada hikam ulama Syria, banyak. Neh, tak ada pelik. Neh, belajar dan kita amalkan. Neh, jangan belajar kerana minat sahaja. minyak ni kita nak buat tesis. Nak? Ha. Tapi kalau kita ni orang awam ni tak sempat kira minyak, kira kewajipan. Nah, apa doain dulu. Ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu adab ataupun tasawuf ni tak kira minyak, wajib belajar. Ilmu akidah nak mengesahkan akidah kita. Ilmu fiqh supaya sah batal sah semayang kita, kita tahu perkara yang membatal puasa, haji, zakat dan sembelih. Ilmu akhlak, adab ataupun tasawuf supaya diterima amalan kita, tak ada ujub riyah, sumah, takabur dan seumpamanya. Nah, ha, kita reti dah baru kita minyak hak lain pula. Ni orang ajak dengar ilmu fiqh tak ambo tak minat. Minat tajwid. Ada ni minat tajwid Quran saja. Ada orang buka setakat krek krek krek krek. Dia kata ada orang ngancoy, tunggu je. Dia ada orang ngajak bab sembahyang lari lalu pasal dia nak dia minat Quran. Ha, ada penyakit ni. Nah, penyakit ni apa? Puak haji, haji bodoh bagi. Nah. Padahal wajib belajar benda yang membatalkan semayang. Nah, benda nak kena apa benda ni, air mutlak nak kena, air najis, cara basuh najis, cara mandi junub. Nah, kena dengar. Dah dah pergi cari hak Quran aje. Lima guru ada. Hak nu tajwid, ani tajwid, ani tajwid, ani tajwid. Syariat dah belajar halal haram tu yang anak gitu. Tu yang makan haram, pasal apa? Belajar sebut Quran saja. Ha, tu silap situ. Tak, tak kena lagi. Pasal tu kita tengok ramai alim Quran. Tak, tetapi melakukan kemungkaran. Piala ngaji Quran tinggi-tinggi munjung. Penuh dalam bilik. Nak boleh pecah bilik, buat bilik supu pulak. Nak buka banyak edar. Tak, tapi bini kemaratu. Belikan. Tu perai tengok kenangnya seksi bini kori, adiah pula ikan parak dua ekor. Ada. Tu suami kori. Pasal apa? Pasal kamin kori'in yakra'ul Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Ramah pandai baca Qur'an. Qur'an laknak atas muka dia. Belajar cek syariat ni. Nah, dengar orang ngajar tafsir, pergi dengar. Ada orang ngajar hadis, dengar. Ada orang ngajar fiqh, dengar. Tak usah main tikang Quran gitu saja. Nah, ha, mu'aling tak memang dah aling. Nah, ha, pandai hak tu ikhfa' hak ni, ni idrak hak ni, bila gunuh ni tiba. Nah, ha, tapi masalah harian tiru orang putih dah. Pasal tak tahu syariah. Nah, pergi ngajar dia pun lagi. Dengan tu bila. Pergi bahan, seperti sana, bahan capati kot anda. Nah, dia tengok hasil masuk pula. Maknanya dia tak payah dengar. Dengar orang kapung ni kira. Dia sedih orang kapung bodoh. Nah, tapi naik semayang tak pandai nak buat. Tak ada nak buat. Pasal tak belajar. Nak ingat dia pandai dah. Padahal tak dapat tak pandai pun. Nah. Takbir dah. Allahu Akbar. Niat dah. Nah. Tapi setelah ini niat semayang lain. Faham tak? Mayang maghrib. Nah, digi niat semayang, mayang zuhur. Nah, ha, maka tak usah niat gitu. Nah, biarlah niat semayang maghrib. Nah, makmum pun boleh dia ada. Masa mana dia teringat? Masa tengah baca petihah. Bangun baca petihah tu imam teringat. Eh, waktu aku niat mayang zuhur. Nah, dia pun takbir mula. Allahu Akbar. Jeng bingung belakang. Macam waktu minggu belakang. Orang ni kata nak buat gua ni. Orang ni kata cih napang. Nah, tu kata tak imam bodoh. Tangan ngajar tak mau tunggu. Nah, mau buat lolok pandai. Nah, ha. Kalau kita takbir dah. Dan makmum telah takbir. Tak boleh angkat tangan dah. Nah, itu kau buat tak? Kau buat di sini. Kau buat tak? Melainkan kita baru takbir. Allahu Akbar. Batu mari lalu salam niat. Makmu tak takbir ya, baru kita takbir semula. Allahu Akbar. Tapi kalau kita takbir dah, dah lama dah, makmu semua takbir belaka dah, bila kita yakin atau berat sebelum salam niat kita, memang wajib kena takbir semula. Faham? Tapi jangan kat tangan. Dan jangan kuat, perlahan. Tangan duduk sini ya. Takbir betul mula. Allahu Akbar. Perlahan. Jangan wi makmu dengar. Niat hak tu. Baru makmu dah tahu kala pondok eh. Ha, politik lah tu. Ha, ni ulama aja, bukan kita reka-reka. Ha, ha tu kata kena belajar. Ha, tu imam. Tak itu je peti dai. Nanya belakang oh, ceng api. Nah, ada hak tunggu dulu nak tunggu orang sebelah buat gua ni. Allah kata aku nak tunggu orang lain ni. Faham dia kata. Jadi kita biarlah jadi kitab yang bergerak pandai sama. Nah. Mereka masalah-masalah orang ni hak dalam-dalam baru kita tanya. Nah, ni orang remeh-remeh tanya juga. Maka orang yang pertama yang kenal saya telah pun mengarang kitab seperti ini ialah Abdullah bin Mubarak yang kita sebut tadi. Ibnu Mubarak. Dia telah buat satu kitab 40 hadis. Kemudian diikuti oleh Muhammad bin Aslam At-Tusi, sebuah kampung dalam Bukhara. Beliau seorang daripada ahli ilmu dan pendidik. Setelah itu muncul pula Hasan bin Sufyan An-Nasa'i, sebuah negeri di Khurasan. Kemudian Abu Bakar Al-Ajri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, negeri Parsi. Ad-Darqutni, nama tempat di Baghdad. Abu Nu'aim, Abu Na'im bin Abu Abdurrahman Al-Salmi, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Usman Al-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, dan banyak lagi ulama yang telah mengambil bahagian mengarang kitab 40 hadis tersebut. Jadi banyak kitab 40 hadis yang ada pak kita 2-3 jenis sahaja. Baik dia golongan ulama mutaqaddimin, mana ulama dulu, maupun daripada mutaakhirin, ulama yang terkemudian. Ulama dulu-dulu lebih kurang 500 tahun hijrah ke bawah. Lebih kuranglah 500 tahun hijrah ke atas dipanggil mutaakhirin. Ini menurut pendapat sebahagian ulama, ya. Ha. Setengah ulama dikata diguna perkataan salah dan khalaf. Salah makna dulu, khalaf makna kemudian, ya. Ha, kita ni zaman khalaf, zaman kemudian, ya. Dan saya kata Imam Nawawi telah memohon kepada Allah supaya dapat pula mengambil sebanyak 40 hadis mengikut jejak mereka imam-imam yang berilmu pengetahuan lagi membuat menghafaz tentang hukum-hukum Islam. Sesungguhnya para ulama telah sepakat mengatakan bahawa hadis-hadis yang baik itu boleh diamalkan dalam urusan fadail amal, iaitu amal-amal utama. Ini sekali lagi kita dengar, ulama-ulama telah sepakat mengatakan hadis-hadis yang baik boleh diamalkan, tak ada mengapa. Dan ingatlah, kalau kita dengar hadis tu, hadis tentang bersugi katakan, hadis tentang pakai serban, hadis tentang pakai jubah, hadis tentang maknanya kelebihan surah-surah tertentu. Nah, tapi doa'in hadis itu, jangan kerana doa'in kita pun tak baca surah itu. Baca surah itu untuk dapat kelebihan. Nah, kerana yang doa'in bukan Rasulullah, yang doa'in sanad itu. Manusia yang membawa hadis itu, dia yang doa'in. Nah, yang lemah. Lemah bukan lemah tubuh. Nah, bukan lemah semangat. Nah, lemah nisbah maknanya syarat-syarat hadis. Nah, bukan awak kafir. Namun, dia kata, demikian saya sendiri tak berpegang pada hadis itu, tetapi kepada sabda pada hadis-hadis sahih, iaitu liyuballighu syahidu minkumul ghaiba, hendaklah orang yang hadir daripada kamu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Katanya Imam Nawawi, bukan aku ambil daripada 40 hadis dari Kamas itu, aku ambil daripada hadis sahih. Nabi kata hendaklah kamu yang mendengar sampai kepada orang, sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Liyuballighu, mana tabligh lah, tolong tabligh. Neh, bukan tabligh jemaah tabligh. Tabligh maknanya tolong sampaikan. Neh. Ha. Hak tu jemaah tabligh diambil nama, neh, iaitu jemaah menyampai dipanggil. Neh. Tabligh sini lain. Tabligh hak sifat Nabi ni. Neh, iaitu para nabi menyampaikan kepada kita, kita menyampaikan kepada orang yang tak hadir. Sebab tu bila kita dengar benda-benda yang baik, umpamanya hukum agama, sama ada kita ambil di kuliah, di masjid, di surau, atau kita dengar dalam radio, kita dengar di rumah dalam internet, sebarkan. Ni kita dengar ni daripada orang ngajar, kita balik kabur ke anak, balik kabur ke bini, masuk dalam hadis ni. Neh, masuk dalam hadis ni. Satu lagi sabda Nabi SAW, nadarallahu mra'a sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah cemerlangkan, iaitu membaguskan muka seorang yang mendengar perkataanku, kemudian ia peliharakannya, lalu disampaikan kepada orang lain sebagaimana yang telah didengarnya. Ha, ini dua hadis nak menggalakkan kita supaya menyampaikan apa yang kita dengar daripada kebaikan. Tolongnya para. Ha. Kita dengar satu hukum, balik kabur ke anak, balik kabur ke bini, balik kabur ke ayah. Nak? Ha. Tak reti nak kabur, ingat-ingat tu, tapi saya nak kabur, tak ingat pula. Ataupun tak reti, nak kata tak reti. Faham dah? Ha, kalau nak kata tak reti, ajak pergi. Nak, ajak pergi kat orang dengar. Ha, ini mandi awal belakang, ada orang ngajar tafsir mana ni. Bawa anak, bawa bini. Nak? Ha. Anak kata tak boleh ya, nak tengok Ultraman. Faham tak? Ha. Ha, tak sah. Balik karang boleh tengok. Suruh Ultraman tunggu dulu setelah situ. Faham? Ha. Tambuh pergi juga. Biar lah, tambuh juga. Tambuh juga, ambil kapok, belah TV. Boleh tak? TV 100 lebih ya, tadi. Nak? 199 je. Bukan mahal kan? Ambil kapok, belah dulu. Faham? Ha. Bini pun kita tak tambuh abang malam ni nak tengok. Mari berdansa. Ha dok. Ha. Ah ha, mari dansah ni tau. Ambil TV celup dalam besen. Ha. Ha, buat gitu sekali lain kali tak main. Lain kali eh dah lima ayam wayung balik. Dah mani mani mani mani mani. Dia main nak tarila. Ha. Memang gitu. Dah kita ngamuk dah sekali dah. Ha, buat agak gitu. Ni layang. Nah, ha, biar nanang itu. Jangan tinggal situ sekum mana. Nah, kali dia buat benda yang benda buat benda yang buat benda molek tak apa. Nah, nak panggil aja anak tu tak berani. Nah. Bini dengan anak duk tengok nyanyi kita duk nadah surah, duk nadah sejik, duk mengatik surah masjid. Nah, anak duk tengok orang joget dumoh. Nah, bini duk tengok drama swasta, hak tu peluk hak ni naik atas kaki macam-macam pasal gitu. Nah, dah gitu, ha oh, lihat lihat dia duk dengar surah. Sanggup sanggup gerak bodoh. Nah, ha. Dia tak mau mari, pastikan jangan berlaku mungkar di dalam rumah. Pada tengok cerita Raja Gek, baik tengok cerita Animal Planet. Ha? Beruk lawan dengan Boza. Ha, dah perut tu. Nah, boleh tak kira. Nah, ha, cerita ikan paus. Lawan dengan kura-kura. Ha, Animal Planet. Ha, tu bagus pasal apa? Pasal ciptaan Allah. Tengok Raja Gek. Nah, ha, final pula tu. Nah, ha, cerita. Dia nak kita. Duduk ngatik surah. Kita pelik mata kita pergi surah. Pagi masjid dia pasang tu. Kita buat tak? Nah, pasal kita tangguh lah kan? Anak isteri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan jaga ahlikum. Nampak? Anak dan bini kita. Naro jangan we kena api neraka. Lepas tu kita kena pastikan mereka jangan tengok slot-slot rancangan-rancangan yang haram. Seperti rancangan tarian, nyanyian-nyanyian wanita. Nah, ha, dan filem-filem karut. Nah, ha, kita kena pastikan. Baru boleh pergi surat masjid. Kita kadang-kadang kita molek sangat. Nak bini tak molek. Nah. Ha. Tengok-tengok nyanyi. Ayah balik Tok Imam. Ha. Ha. Dok dah nak tutup. Dah nak tutup tengah joget yang mani. Tok Imam pun mak muka itu. Dabar ni muka mok pucat putih. Putih pada ikan selur kuning tu. Ha. Anak tak kata apa dah ni. Nak. Ha. Padang dah, padang dah, padang dah. Ayah kata kau ni, ayah kata. Kau ni senang. Dinamainya Tok Imam. Boleh tanya gitu. Nak. Ha. Kita nak semayang tak berani suruh anak tutup radio kan? Tak berani suruh bini tutup TV. Nah, ha. Dah jual harap. Kita semayang dengar TV duk cakap. Nah, tak jual harap dah. Kalau duk tutup TV belum tutup kosong. Nah, ha. Dah anak pasang radio lagu dah. Habis kuat kata slow got sikit gitu. Slow got sikit ayah nak mayang eh. Nah, anak dah slow pun dah ada apa. Ambil radio tu, belah dua dengan kapok. Biar tu big spring tu. Ha, lain kali tak main ni. Faham? Dia kena rasa dulu, baru beri. Bukan kita kapok pada anak kita. Kapok radio. Nah, ha. Ni nak kapok, sayang, kok sayang pula. Kan aku pula nak dengar lagu sekarang. Faham tak? Ha, dia main lagu tu. Ha. Ajak mari. Bobo dalam kereta, tak ada. Kena mari belaka. Nah, tambu ayah tambu tambu ada tu ada. Dah. Nah, kena dengar. Ayah nak ajar mu aku ayah tak reti. Mari dengar tak. Nah, degil senjor tangan. Bini-bini arek bola la bonek. Ha. Ha. Mari mari dengar. Kadang-kadang kita balik boleh cerita. Ha, tolong nyapa lah, tolong nyapa. Neh, ha, bukan hak kita dah, dia hak malam awal lain pun nyapa, nyapa. Neh, kita dengar kat orang ceramah khabar isu semasa apa semua. Tak, ramai dia orang tak tahu. Ha, nyapa. Benda-benda baik, biar orang tahu. Neh, ha. Walaupun benda tu kecil, kita reti bismillah. Malam tu kita pergi sekali tak kerja, pergi surat. Pergi kat dia, boleh sebut bismillah lah. Kat orang ngajar, petihok. Nak, cari duit. Balik kat orang ajar lah kawan-kawan kita, set-set mak lempik. Nak, ajar dia. Walaupun kita ajar pendek. Nak, ajar, kau ajar atas surat, ajar pergi kat beteng. Awet dia duduk dalam lokang. Faham? Kita ajar juga, bismillah. Dia pun boleh sebut, bismillah. Ha, maka, Allah akan cemerlangkan hati kita. Nampak? Cerah kubur kat dia. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang kita ajar dia ambil guna. Kita mati dah, tapi kita ajar bismillah arhamanirrahim, kita tak reti lagi. Ha, baru setakat bismillah. Ha, tak apa dah, dikala mengajar ilmu yang memberi manfaat dah. Mama rempik kawan ni setakat bismi lalu tak reti, baru bismi. Ha, dia ajar bismillah. Oh, bismillah lalu gitu, bismillah boleh sebut. Itulah ilmu. Tak nanti kita pandai kutip Quran, tak nanti kita jadi ulama besar. Siapa kan? Nah. Ha. Tapi alhamdulillah ni banyak dia tengok. Budak-budak muda sesek mutu mak-mak rempik. Nah. Ha. Mari dengar. Nah. Ha, walaupun tak masuk, nak kalau masuk nyanyi kok memang set tu masuk mutu-mutu. Nah. Ha. Jadi biarlah hidup luar pun. Nah. Ha. Tiga hari lepas kuliah di Masjid Sultan Ahmad Shah, Kuantan, Masjid Negeri. Oh, nah. Siap dengan RTA yang ambil buat siaran apa semua. Neh. Ha. Mak rempik penuh luar. Rupanya ada juara Kapri. Mari dengar kau. Neh. Ha. Wazi Abdul Hamid. Neh, mari dengar. Neh, makan sama dengan kita semeja. Nampak? Ha. Nah, Wazi Abdul Hamid. Nah. Lah. Eh, buat dah kenal. Dah tahu buat lebar lah. Nampak? Ha, tu bapak tu. Nah, ha, bagi yang mutus ikat. Nah, ha, Petronas Sprinter. Main, 500cc. Nah, ha, bapak tu. Nah, melalui depan kali tu. Pakai jumpa. Nah, ha, jadi mak-mak entik dah bapak. Mari mu mari tak. Eh. Nah, jangan awak malah gitu. Nah, ha, mari. Sampaikan kepada orang. Walaupun kita tak mesti nak kata apa, siapa ni, siapa gini. Mana esok ada pula orang ngajar di luar. Gitu dah apa dah. Sebab bila kita sapa kepada orang benda yang baik, kita dapat pahala bila dia pergi. Walaupun kita tak pergi. Ha. Jangan main itu perkara kebajikan. Begitu juga dengan kemungkaran. Benda mungkar ni kita cegah kemungkaran, dapat pahala walaupun kita sedang buat benda mungkar. Ha, apa gitu noh. Sebab tu adalah kita ni tak betul sangat. Kita kata dah mu nak suruh orang baik tak boleh. Mu kena molek dulu baru boleh suruh orang molek. Dah tu ayat tu. Salah. Walaupun kita masih berbuat dosa, kita boleh juga menyuruh orang berbuat kewajikan. Kerana tidak ada yang tidak ada dosa melainkan para nabi dan para rasul. Imam Ghazali buat misal. Seorang yang sedang berzina dengan seorang perempuan lacur. Faham? Nek? Dia tengah berzina. Ni dalam kitab Usul Fiqh. Dia tengah berzina. Puan duduk di bawah. Kan? Dia duduk di atas. Tu tak? Ne? Ha. Cerah mata ayah haji. Ya? Ha. Kalau bak dia bila ngonong ngatuk mata. Tak? Ha, baca dia. Dah tak? Baca dia. Ha. Suka mu sama tau. Ha. Jadi lalulah seorang perempuan yang tidak memakai tudung. Tengah berzina. Faham tak tengah berzina? Tak payah buat gambar. Faham lah. Nah. Lalu perempuan tak akan tudung. Nah. Wajib tak dia tegur perempuan yang tidak memakai tudung itu supaya memakai tudung. Imam Ghazali kata wajib tegur. Oh. Nah. Dia tengah zina, puan pelacur duduk bawah, dia duduk atas. Lalu puan seorang tak akan tudung. Dia wajib suruh, hei perempuan, tudung rambutmu. Kerana mendedahkan rambut itu berdosa. Dia kata gitu. Nampak? Maknanya bukanlah berlaku gitu dalam masyarakat. Tapi itulah maknanya, an-nahyu anil munkar, mencegah kemungkaran begitu penting di dalam kehidupan. siapa tengah zina pada hari tengah zina duk waktu blok oleh-oleh ada tak ha. Dah tu kita sebab tu kadang-kadang ha, ada orang nak kapung budak tu baru dengar bibir kurang ha. Buat jahat tu ada lagi nak bila dia dengar bibir kurang dia pun suruh orang buat baik tek orang kapung marah ha. Suruh orang buat baik mu tu biar kat juruh malik dulu baru dengar 2 bulan nak suruh orang buat baik ha, tak ni dia nak dengar 2 bulan 2 hari faham ha? Siapa-siapa pun boleh nak ha. Sebab kemungkaran yang kita buat, kemungkaran kecil, kemungkaran membiarkan rakyat dalam keadaan gelap gulita jahil, satu kemungkaran besar. Dengan sebab jahil ini orang sokong sekular, sebab jahil. Nampak? Tak tahu ke hala. Datuk ustaz sokong ni, ustaz jahil. Datuk mana ada mufti sokong ni? Mufti jahil. Kalau dia alim, dia faham, dia tak kaya begitu. Maksudnya Dr. Yusuf Qardawi mengatakan di antara dosa yang paling besar sekarang ini yang dilakukan oleh umat Islam iaitu membiarkan pemerintah-pemerintah membelakangkan hukum Islam tidak dilaksanakan dalam negara. Itulah dosa kita semua. Duk biar. Duk sibuk dengan sebeh, duk sibuk dengan kitab tasawuf, duk sibuk dengan ngamal tangan bangun malam saja. Nah, sedangkan tidak pun mencegah kemungkaran yang telah memurtadkan begitu banyak daripada umat Islam. Orang tanya almarhum Syekh Mustafa Sabri, seorang ulama besar Turki. Dia kata, apakah hukum, adakah murtad jikalau pemerintah itu mereka tidak mahu melaksanakan undang-undang Al-Quran kerana menganggap undang-undang ciptaan manusia lebih baik? Maka jawab Syekh Mustafa Sabri, jadi murtad pemerintah seperti itu. Tanya pula soalan yang kedua, bagaimana pula dengan rakyat yang menyokong mereka? Maka jawab Syekh Mustafa Sabri, kenapa? Siapa yang menyokong perkara murtad, maka dia juga telah menjadi murtad. Waliyahzabillah. Oh ni yang kita duduk ceramah mati-mati. Nak suruh betul akidah, nak suruh jadi molek. Nak. Kita kata gian tengok atik duk main projek, semua apa semua tak jadi juga. Nak. Dia jawab kan ni, dia terdeki tu. Dia terdeki, takut dia kaya. Dia terdeki pada kesian kamu. Nak, mu nak projek buat, mu nak buat jematan antara bulan duyung naik ke planet mustari. Tak ada ha. Nak, daripada bulan turun pada kelaga batin. Tak ada ha. Nah, jangan siapa ada semayang. Nak, selanjutnya ada ulama mengumpulkan 40 tentang usuluddin at-tauhid. Ada pula yang mengambil tentang cabang hukum agama. Seterusnya ada yang mengumpulkan mengenai jihad, zuhud, adab, budi pekerti, ucapan Nabi dalam bagai-bagai keadaan. Jadi banyak kitab hadis 40. Ada hadis 40 bab tauhid, ada hadis 40 tentang cabang agama, ada hadis 40 tentang kelebihan zuhud, jihad, adab, takwa dan seumpamanya. Semua ini mengandungi maksud yang baik. Semoga Allah meredai maksud seperti ini daripada penyusunnya. Kita ambil kias daripada perkataan Imam Nawawi ini. Zaman sekarang ini macam-macam ada platform Islam. Nah, kita nak menyampaikan Islam, banyak platform, banyak landasan ada. Melalui ni duduk takusi atas meja ngajar direct gini boleh. Nak nyapa Islam kedai kopi boleh nyapa. Buat rasa ngajar, buat apa benda ni, petah ceramah, semua tu sama lagi. Maksudnya sama, maksud yang baik, iaitulah nak menyampaikan Islam kepada manusia. Nah, buat kitab, karang kitab, nak ngajar tak pandai, tulis kitab. Ada orang tak pandai ceramah, dia pandai ngajar, kena ada buku. Ada orang ngajar tak pandai, ceramah boleh, kau pandai, asal pandai. Semua tugas maksud sama, menyampaikan agama kepada manusia. Ada orang tulis di dalam internet, buat artikel, artikel Islam. Nah, maksud supaya orang mengagungkan Islam. Kau anda cerita apa pun. Nah, jadi kita duduk berdeki sama diri pula. Nah, rugi belaka. Nah, jangan duduk berdeki. Tugas sama belaka. Nah, ada orang dalam parlimen menyampaikan Islam. Nah, banyak cabang. Nah, maknanya macam-macam bagai-bagai ada. Ni zaman kau moden. Kau berjabang-jabang. Maksud dulu nak ada suara Islam dalam parlimen. Nah, ada yang direct di rumah orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, mencegah kemungkaran. Semua tu adalah fi sabilillah belaka. Semua tu jihad belaka. Dengan ceramah, dengan mengajar, karang kitab, buka pondok, buat sekolah Islam, ataupun dia mengajar sekolah orang putih. Tapi nyeselit juga ke budak-budak supaya cinta kepada Islam. Dia ambil kesempatan guru ni. Ha, boleh tak? Padahal dia mengajar sekolah orang putih. Mengajar universiti, matematik, profesor matematik. Tak ada kena-mengena dengan empat agama. Tapi ni celah kok dengan murid-murid ni. Nah, sampaikan juga Islam. Semua tu Allah Ta'ala nilai sebagai tugas dakwah belaka. Nah, jangan kita ta'asub dengan golongan kita sahaja. Siapa jua di atas muka bumi ni yang mengajak manusia balik kepada Allah dan Rasul, itulah sahabat handai kita yang seperjuangan dengan kita. Nah, tak kira. Cuma yang paling tinggi, yang mati di medan pertempuran, dibunuh oleh tentera kafir laknatullah, itu yang paling tinggi. Faham? Itu yang paling tinggi. Macam mujahidin di Chechnya, mujahidin di Palestin, di Iraq. Dulu ditunjuk dalam internet perjuangan mujahidin di Chechnya, sekarang ini ditapis oleh musuh. Sebab apa ditapis? Sebab video klip itu dulu tersebar luas. Nampak? Orang boleh tengok. Menyebabkan bangkitnya pemuda-pemuda yang bersemangat, mereka pergi ke Chechnya untuk berjihad sama. Jadi orang kafir sedar bila ada benda ni dalam internet, manusia yang bernama Islam ini, sebahagiannya akan ada yang bersemangat untuk bersama-sama berjuang. Dia tak mau jadi perjuangan ni ditolong, sekarang ni banyak ditapis. Tapi alhamdulillah, kita masih dapat lihat dalam internet, perjuangan umat Islam. Kalau zaman Nabi, Nabi tanya sahabat, bagaimana pertempuran di Yaman, bagaimana pertempuran di Syam? Tunggu 3 hari lagi sampailah dah utusan daripada Syam bawa khabar tentang peperangan. Sekarang kita boleh tengok dalam internet, siaran langsung pun ada peperangan umat Islam melawan tentera kafir laknatullah. Boleh tengok. Itu yang paling tinggi, jihad sehingga mati terbunuh. Kita ni hak di medan belakang ni, hak belakang medan ni, pun jihad jugalah. Tapi tak apa, rendah pun. Tetapi atas dasar kita nak menegakkan Islam. Semua ini dia kata mengenai maksud yang baik. Semoga Allah meredai maksud seperti itu daripada para penyusun. Dan saya mendapat perkumpulan 40 buah hadis yang lebih penting sekali itu. Itu satu kumpulan yang mengandungi segala yang tersebut. Dan tiap-tiap hadis itu mempunyai kaedah yang penting mengenai kaedah-kaedah agama, yang oleh ulama menegaskan bahawa pusat peredaran hukum Islam terletak padanya. Atau seperdua, atau sepertiga hukum Islam. Atau sepertiga atau seumpamanya daripada hukum itu adalah daripadanya, yang ini daripada hukum-hukum Islam. Dan saya dalam hubungan ini, kata Imam Nawawi, mengutamakan hadis yang sahih sahaja dalam kumpulan hadis yang 40 ini, yang banyaknya terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dan sanad hadis itu tidak saya sebut supaya mudah menghafaznya dan meliputi manfaat insya-Allah taala. Kerana ini pula saya terangkan pengertian di akhir hadis yang mengandungi perkataan yang sukar. Akhirnya mengingatkan kepentingan ini, maka sudahlah sewajarnya bagi orang yang ingin kepada akhirat untuk mengetahui hadis-hadis yang mengandungi keseluruhan perkara yang penting dan berisi peringatan dalam segala urusan ketaatan. Hal ini adalah jelas bagi mereka yang sudi memperhatikan dengan penuh minat. Kepada Allah, kata Imam Nawawi, saya berpegang dan kepadanya saya serahkan segala urusan. Baginya lah pujian dan nikmat, dan dengan kudratnya lah terdapat taufik dan ismah, iaitu pemeliharaan daripada Allah SWT. Jadi penghujung dari Muqaddimah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata dimuatkan dalam kitab 40 hadis ini, 40 hadis sahih-sahih daripada kitab Bukhari dan Muslim. Jadi tak letaklah sanad. Jadi kita ni tak payahlah tengok sanad. Kalau kita nak tengok sanad, kita tengok kepada kitab yang asal. Ditulis itu Rawahul Bukhari, kita tengok dalam kitab Sahih Bukhari. Kita pun tengok sanad dia. Jadi kita orang awam ni tidak perlu melihat kepada sanad. Kita nak makan daripada masakan yang telah dimasak oleh ulama. Hukum yang telah diistimbat, yang telah dikeluarkan oleh ulama. Kita tak reti hadis. Ulama tolong berhati, dia bukan buat gini. Kita buat saja. Kemudian dia kata, Imam Nawawi kata ni semua ni dengan pertolongan Allah Ta'ala berlaku. Sebab tu kita kena balik pada pertolongan Allah. Sebab tu Tuhan ajar kita 17 kali kena baca sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hanya sembah-Mu, kami tak sembah raja, tak sembah menteri. Kami sembah-Mu. Wa iyyaka nasta'in. hanya mu kami minta tolong. Nampak? Allah dia tolong kita. Kalau kita tak minta tolong Allah, Allah marah kepada kita. Kerana soalan Allah ini lemah. Lepas tu kita kadang-kadang lupa minta pertolongan Allah. Duk minta tolong manusia. Nah, 10 tahun dah berobat. Baru balik kepada agama. Balik kepada Allah. Marah Allah Ta'ala. Nah, tak jadi apa dah. Api kat 20 ribu dah. Sesek, tuk bomoh. Nah, macam-macam pesek dah. Hak perak, potong, hak perak, iri lima, hak mandi bunga, hak keri terbang, hak korok keri yang habis buat lagi dah. Nah, hospital swasta, hospital pakar, tak jadi apa. Nah, lah jadi, baru nak semayang ajak. Ha, ni tak kena. Padahal baca dalam semayang. Wa iyaka nasta'in. Patut nasta'inuka, nasta'inuka. Kami minta tolong kamu. Tapi Allah dah kata nasta'inuka. Tapi Allah kata iyyaka nasta'in. Nampak? Takdimul mu'akhar, mendulukan benda yang di belakang, menunjukkan lil hasab, hanya mung saja kami minta tolong dengan hakikat, dengan sebenar-benar. Apa yang kami minta tolong pada manusia itu sebenarnya hanyalah sandaran saja ataupun majas kiasan saja. Mung sebenar. Nah, maknanya kalau kita sakit, minta tolong Allah Taala dulu. Esok baru pergi klinik. Esok lagi hospital, malam ni minta dengan Allah Ta'ala ni. Baru betul, pasal kata iyakah, engkau dulu aku minta tolong. Hak lain tak juga, tapi kediam. Faham lagi? Tapi kita baca gitu, Allah kediam. Tak jadi dah hak manusia ni. 10 tahun dah berubat, dah lah semayang ajar. Semayang ajar wi ketik mah 10 tak bila 5 15 hari yang mampu. Bakit pula tu? Tak jadi apa kau? Mayang ajak. Habis saja 15 riyal. Faham? Kalau dia tak faham. Kalau semayang ajak tu baik, bukan 5 riyal bawah. 15 ribu. Faham tak? Kita nak ada seorang dia semayang ajak, baik lagi penyakit. Dia bayar 15 ribu. Ni bayar. Kalau dia ada penyakit, penyakit kuning. Faham? Muka kuning. Mata dia biru. Faham? Faham? 14 tahun dah berobat. Patut dia kata orang ni, seorang ni, semayang ajak, baik lalu 15 ribu bayar. Ha, bayar. 15 riyal mampu marah kata imam. Ha, tak? Kata imam kata 10 riyal. Hidup pelipik dari makan Haji Jannah. Ha, tak? Ha. Kata imam kuat main mesej. Minta kepada Allah Ta'ala dulu. Lepas tu minta kepada manusia. Baru betul. Iza ta'anta fasta'in billah. Nabi kata, bila kamu minta tolong, minta tolong dengan Allah Ta'ala dulu. Benda makna minta tolong dengan Allah. Maknanya kalau dua-dua kita boleh minta tolong. Minta tolong dengan makhluk, minta tolong dengan khalik, dengan Allah. Ha, minta dengan Allah dulu. Esok baru makhluk. Ataupun perkara yang makhluk tak boleh tolong. Ha, ni kita minta tolong Allah Ta'ala. Jangan minta dengan makhluk. Mampu kereta kita bahan di air, boleh minta tolong makhluk tak salah. Panggil orang tawakah, mari minta tolong. Nak tolong todok kereta kali boleh tak? Kat air, masuk air dalam ejok. Nak? Dia kata boleh. Membuka orang lain, mu anak dara aku 20 riyal dah. Nah, tak apalah, asal tolong. Nak? Tapi kalau nak minta tolong sembuhkan anak, haram minta kepada makhluk. Kerana makhluk tak boleh menyembuh. Ha, tu minta kepada Allah. Dia minta atas kubur. Kubur wali yang dia minta. Mana boleh. Faham? Orang di kubur wali, orang berdoa. Nak ambil tabaruk, ambil berkat. Nak berdoa situ. Bukan minta ngetuk wali. Minta dengan Allah Ta'ala. Nak di kubur wali-wali Allah. Mudah-mudahan mustajab. Ni dia minta ngetuk wali. Faham? Mana boleh kawan mati dah. Orang hidup dah, orang hidup tak boleh menyembuhkan. Doktor boleh menyembuh? Tak boleh. Kalau doktor boleh menyembuhkan, takkan mak doktor mati? Mak doktor mati ya? Mati, boleh mati ayah dia. Faham? Ha. Dia tak boleh. Dia hanya boleh merawat atau mengesyorkan obat. Itu doktor. Nah, merawat boleh. Mengesyorkan obat. Merawat, belum gitu, cocok sini, kobek sini. Nah, ubus kurebah macam-macam je buat dalam kafilin. Nah, menyembuh Allah Subhanahu wa Taala. Bila Allah nak matikan wa'ariyah. Tengok tu, ibu mak ayah seorang pembesar. 5 orang top-top pakar keliling. Dua daripada Australia, tiga pakar sini, seorang Singapura. Pasal apa? Pasal dia orang besar. Ayuh tenang masuk di wayang, muka pakar HM16 apa terbang. Ha tak? I see you dah, you don't see I. Nah, dari wak benda. Nah, lima orang doktor. Bukan doktor waktu nang. Nampak, mari dari Sydney, Australia. Nah, dari wak benda. Mari mari malakul maut. Senyap sini tu. Kejap. Nah, kejap. Meta hak ada macam dia tu. Hak ni ni equalizer kau ni. Equalizer. Ke power eh. Kau andal lah. Nah. Ha. Ha tu lagi tak mari kau makul maut tak apa lah. Ha boleh nak setting guna-guna pun. Mari malakul maut. Assalamualaikum ya Abdullah wahai hamba Allah. Tak ada equalizer dia pakai sendiri. Ha. Napa? Dan itu tak ada benda. Ayoh, anu, ayoh. Dan mulut tepi tak. Ha, ayoh mati dah. Dah tidak bang spoiler baru gua dah. Dah bahasa ke? Nah. Ha. Batu kita beriktimat, kita sandar kepada Allah Taala, kita tidak akan jatuh dulu kini selamanya. Sebab siapa yang berpegang dengan Allah, dia berpegang dengan sesuatu yang sangat kukuh. Kerana Allah ini hayyun la yamut, hidup tak akan mati. Kita bersandar di MB, oh ada kabel esko, ada kenal orang ni agak-agak ha? Dia mati, kita jengkreng. Dan lain tidak dah mati, dia dilucukkan dari jawatan ataupun kalok dan sebagainya. Kita geng pula dah projek tak gerak kiasan kita seminggu kita. Tapi orang yang bersandar kepada Allah tidak akan rebah dulu kini selamanya. Dari tengok ni ulama-ulama, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, kupandarlah ramai lagi. Nah, Imam Nawawi, Imam Hanafi tu tahun 150 Hijrah wafat mati. Bermakna kat 1200 tahun lebih dah meninggalkan kita. Orang sebut ni nama ni Imam Hanafi. Rata dunia orang sebut 1200 tahun lebih dah mati. Nah. Kita dah hati dia orang dah sebut dah nama. Hidup lagi papa-papa ada orang sebut nama. Kalau sebut pun orang marah. Orang kata dia, "Pak Long." Orang marah tak? Dah kalau mati bukan hak New Kuala Lumpur ni yang kita kata ni. Hak ni hak New Zealand. Nah. Ha. Orang pelik-pelik main ni orang tengah tidur dia ambil gambar. Tak. Orang tengah tidur kalau kata maknanya jual tubuh tu boleh tak kira. Tak. Orang tengah tidur. Memang orang tidur tak akan baju. Dia tidur ni pakai baju Melayu dengan sapi dengan keris ada. Dia. Nah. Ha, memang tidur pakai luar dalam saja. Biasa lah orang bujang. Nah, ini masuk dah bisik ambil gambar. Kena retak dia batang kawan tu. Nah, macam-macam tu. Mana ada dok gentleman gitu. Kita pun tak ambuh gitu. Nah, kita tak ambuh kok. Ngundi semula. Apa ngundi semula? Ada keluar gambar Perdana Menteri tengah berok. Tak ambuh gitu. Tak ambuh gitu. Ha, kau mas mana main gitu. Neh. Ha, dok gentleman. Ada pula orang tengah situ. Neh. Ha. Nah, ada hati gitu. Haji. Tidur kat kain kau. Pakar tau. Tak pakar. Kata dah tak pakar. Hadis yang pertama dua tiga tu dia, wallahu a'lam. Kita ada soalan sikit. Kita mandi junub. Sudah mandi junub, kita sedar ada gam di tangan kita. Macam mana hukumnya ustaz? Ha. Ni isyakkan lah ni. Lepas mandi junub, tengok ada gam di tangan. Ada? Ha. Jawabnya, lepas mandi junub tu, buang gam. Nah, katakan ada gam so gini di tangan, tak nampak tadi. Maka buang gam. Nah, buang gam. Bila buang gam, ambil air cucur. Niat sambung mandi. Tak harap tak ayah mandi semula. Kami mandi semula, sutir tubuh. Nah, pasal dia tidak ada tertib. Mandi tak ada tertib. Kalau wuduk lain. Wuduk kalau ada tangan gam. Lepas pada ambil wuduk, nampak ada gam tangan. Maka tak payah sambung basuh muka. Basuh kat tangan ni sahaja. Tak ada gam. Lepas tu sambung balik sapu kepala. Sebab yang kita kerjakan lepas tangan ni kita tidak sah. Ha, tapi mandi junub kita tak tertik. Mandi junub. Nak faham pali dulu boleh. Rasulullah jiruh pali dulu. Kita nak celup jari dulu boleh mandi junub. Celup itu dalam air buat atas tangan atas dahi. Saja aku mandi junub kerana Allah Taala. Pastu berkata air sah. Nak. Ha. Jadi hak ni faham junub ada tangan buang kan tangan. Pastu basuh sini sahaja. Nah, perhatikan air dikira menyempurnakan mandi junub tadi. Nampak? Ha. Lama mana boleh senggang? Selama mana pun boleh senggang. Menurut ulama fiqh, selama tidak ada kita melakukan perkara yang membatalkan junub, menjadikan junub semula, atau kita niat memutuskan. Nampak? Ha, baik. Seorang isteri dia ni mari darah penyakit sama. Boleh tak suami, seorang suami nak jima isteri itu? Tolong jelaskan. Ha. Isteri dia darah penyakit. Darah istihadah dia panggil. Orang perempuan ni dia ada darah banyak. Dia ada darah haid, dia ada darah istihadah, ada darah nifas, ada darah fasah, neh, ada darah rosak. Jika bila bukan darah haid, bukan darah nifas, itu darah istihadah lah pada waliknya. Umpamanya dia darah istihadah ini dia keluar tak sampai sehari semalam. Neh, tak sampai semalam, keluar pagi saja atau malam saja ada. Minggu lepas berarti dah haid 7 hari ni suci lah. Pasti mari pula sejak 2 je. Neh, hukumnya istihadah lah tu. Neh, ha, jawabnya boleh jima. Neh, boleh jima. Tak ada masalah. Ha. Yang tak boleh jima di dalam haid, di dalam nifas, ha, sebelum daripada mandi. Neh. Ha. Apa hukum wanita memakai sarung kaki? Ha, sarung kaki tu. Oh, stocking tu lah. Neh. Sarung kaki lah. Kalau alas kaki, kasut lah. Soket ni banyak jual. Ha. Hukumnya haram. Perempuan memakai sarung kaki yang dicuri. Ya? Jadi boleh. Pakai sarung kaki tak ada masalah. Ha? Ya? Bagus. Ha? Dia pakai jubah. Lepas tu ada sarung kaki pula. Tak nampak tumit ni. Nah, ha, dia pakai jubah ataupun pakai seluar, seluar yang jenis besar lah, tak ketat. Lepas tu ada sarung kaki, baru pakai jipat. Nah, sebab kaki ni jumhur ulama dikira aurat. Kita nak kata banyak muslimat kita tak jaga kaki. Nah, ha, kalau takat maknanya jalan kaki tu okey lagi, naik motosikal. Nah, balik didengar. Lepas tu ni motosikal tu lelaki dia depan sebang suara dia baku riang. Faham? Tapi bini tak pakai sarung kaki. Nah, jadi pakai jubah, selok pakai peti. Dia naik untuk sikar. Selok pakai peti, Tok Imam ikut kau belakang. Nah, pakai tak tengok dah, lapu merah pakai teru. Tok Imam. Faham tak? Ha. Lama mana? Kena orang nak balik Kesung, orang nak balik Tanggung Sina, lama mana tu? Peti, duduk tengok jalan raya. Kereta tengok, motor sikar tengok, sini tak ramai. Kata mak lepik gendong ni dah hangkira. Awet dia nampak peti. Nah, kita orang ngaji yang pakai jubah. Peng dua lah kocik. Duduk dobit. Mana? Bini pakai jubah, selok. Nampak peti. Nah, kalau peti tu sama hitam yang jauh, boleh tahan orang kelapa mata. Nah, putih selepuk pula. Putih selepuk, nah. Pokoknya haram. Tak boleh. Nah, ha, pakai kau alas sikit di dalam. Tamu pakai seluar, pakai sawah kasi, tak gelap sikit. Nah, ha, kau kandak nampak aurat sangat. Ni putih selepuk. Nampak peti ke belakang. Kita duduk dalam raga. Tak sama ya, gitu. Muslimat. Ha. Orang tengok, orang gerang tengok peti. Nah. Eh? Gerang tengok peti apa? Eh? Ada rasa gerang? Mesti rasa pasal kita tengok orang puang. Kalau peti duduk bilang, tengok juga. Tak? Ha, mana peti orang puang? Tak boleh kita bakar seorang peti. Boleh bakar. Bolehkah kita bertalfik? Bolehkah solat hajat dibuat lepas solat asas sebelum solat fardu ditunaikan? Apa komen bila seorang penceramah letak komen ni? Seorang daripada ulama Islam serta menyebut beliau istimewa dan hebat. Apakah strategi dakwah yang tepat memulau orang yang melakukan maksiat atau berbuat baik menasihati orang yang melakukan maksiat supaya berubah? Baik. Masalah bertalfik. Talfik dalam masalah apa ni? Dia jenis T-E-L-F-I-T. Nah, ha, sebut dulu. Talfik dalam bab apa? Soalan yang kedua. Boleh tak solat hajat dibuat selepas solat asar dan sebelum solat fardu ditunaikan? selepas solat asar tapi belum solat fardu ditunaikan. Kok mana ni? Dia nak solat ajak lepas solat asar dah tapi belum solat fardu. Jeng buat jeng. Gini, selepas masuk waktu asar dah tapi tak solat fardu lagi. Asar kan lain semayang lah kedah asar. Kita je tak semayang asar lagi. Boleh solat ajak. Nah, boleh solat ajak. Tak ada masalah. Ada orang dia letak gambar khamer ini. Nah, macam dia kata ulama ini istimewa dan hebat. Tak ada salah. Nah. Sebab hebatnya kok mana? Di segi perjuangan, kita boleh ambil keberanian. Macam sekarang kalau kita mengajar agama, kita boleh ambil pepatah Inggeris. Kita boleh ambil pepatah Perancis. Nah, walaupun yang terbaik ialah sabda Nabi SAW. Tak salah. Jika kita ambil pepatah Inggeris, pepatah Perancis, pepatah Cina ke India ke, nah, dalam nak memfahamkan maksud supaya manusia kita orang yang mendengar ini lah faham pada perhuraian ataupun apa yang nak disampaikan. Tak ada salah. Nah, tak boleh ambil benda salah. Nah, tak boleh ambil benda yang ni salah. Ambil benda baik saja. Lepas tu kita boleh ambil daripada orang putih benda yang baik. Tak salah. Nah, ada orang kata haram pakai seluar jeans. Apa pasal daripada negara putih? Itu tak benda. Itu dalil gitu. Dia benda yang tak baik. Tak boleh ambil. Mendedahkan aurat. Tak boleh ambil. Hiburan-hiburan merampau. Tak boleh ambil. Nah, hukum-hukum yang bercanggah dengan syariat. Tak boleh ambil. Ideologi-ideologi yang menyesatkan. Tak boleh ambil. Kalau benda yang tak salah boleh ambil. Teknologi ke apa ke, senjata ke apa, boleh ambil ke. Dah? Strategi dakwah dia kata mana tepat? Pulau orang yang buat maksiat atau nasihat? Soalan ni dia bercanggah sikit. Dia gini, dia mula-mula bukan pulau dulu. Dia nasihat dulu. Lepas nasihat, baru pulau tak jadi apa. Begitu juga Tuhan tunjuk. Kias dengan pentas kita dengan isteri kita. Mula-mula kalau isteri yang derhaka, Tuhan suruh lari selalu tak tidur kat dia. Tak. Tuhan kata mana? Fa'izuhunna. Nasihat. Nampak? Nasihat tak jadi apa lawan juga. Wahjuruhunna. Baru pula. Dia ada tertik dia. Nah, tak jadi apa pula. Wadribuhunna. Pukul. Gitu juga dengan masyarakat. Lepas tu kita mendekati seseorang. Ajak disuruh semayang, suruh berhenti menyambung bih kuda, suruh berhenti zina, suruh berhenti minum arak, suruh berhenti aduk mainan waikok. Nah, dia tak layang cari musuh pula kita, buat bandar pula. Barulah kita dah tegur dia niat supaya dia rasa insaf. Itu baru boleh. Faham? Dia gitu. Dia pulas lalu tak kena. Nah, dia pulas lalu. Macam tengah-tengah ustaz tu, tak pun mendekati budak-budak muda kita, mamak lempik. Tengok aku budak-budak muda mata tak ke naga mata. Faham tak? Macam naga senok beru. Nah, jadi budak-budak akhirnya dia rasa ada satu dinding antara golongan muda dengan golongan-golongan surah masjid. Macam ada satu hijab. Nah, jadi kita kena akal hijab tu. Nah, dia gitu. Jangan buat corong mata gitu. Dalam ngajar memang kita faham kata. Nah, dia ada strategi dia panggil. Bagaimana cara nak menegak mengadapkan bersalam dengan wanita yang bukan muslim kerana dia dulu yang hodorkan tangan. Pekerjaan saya perlukan saya berjumpa dengan ramai orang, termasuklah perempuan yang bukan muslim. Maka tahu tangan. Tahu tangan pun kalau kita sengaja haram juga. Nah, jawablah. Nah, saya ada wuduk. Saya orang muslim, bila ada wuduk tak boleh bersalam. Jawab gitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang buat satu perkara atau tinggal satu benda tak buat tapi kerana takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah beri dia jalan lepas. Nah, daripada kita terus dalam keadaan nak serba tak kena, baik kita jelaskan kedudukan. Tak ada masalah. Dia tengok pemimpin-pemimpin Islam ramai dalam TV, dalam surat khabar, mereka tak bersalam. Bila pergi ke melawat luar negara, bila duta-duta tu jumpa dengan dia, tak, tengah-tengah macam ulama daripada Iran, daripada daripada Sudan, dah mereka tak bersalam dengan isteri-isteri duta atau isteri presiden-presiden. Tak salam pun. Mereka angguk, itu saja. Lama-lama orang tanya, orang faham, orang tanya. Dah ni kerja benda kan? Kau punya benda kan? Bukan jual planet. Tak. Bukan buat stadium sarang burung macam Cina tu.